السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab syarah al-aqidah al-tahawiyah yang sempat berhenti selama bulan Ramadhan. Kita lanjutkan kembali dan mudah-mudahan masih ingat materinya, yaitu masih berkisar tentang syafa'ah, tentang syafa'at Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan terakhir kita bahas bahwa syarih wa huwa syekh Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah menyatakan annasu fi syafa'ati ala thalathati aqwal, bahwa manusia dalam masalah syafa'at ada tiga golongan. Manusia dalam menanggapi adanya syafa'at Nabi Muhammad SAW ada tiga golongan. Golongan pertama yang ghulu berlebih-lebihan, golongan kedua yang menentang dan tidak percaya, dan golongan ketiga adalah yang tengah-tengah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Adapun golongan yang berlebih-lebihan, fal musyrikun wal nasara wal mubtadi'un, di antara mereka adalah kaum musyrikin, orang-orang musyrik menyembah Lata, Uzza dan Manat, semuanya dengan alasan meminta syafaat. Mereka berkata, haulai syufa'auna 'indallah, mereka adalah pemberi-pemberi syafaat kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata musyriku. Kalau diperingatkan ata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum wa la yadhurrukum, apakah kalian menyembah selain Allah yang tidak memberikan pada kalian manfaat wala madarat, mereka menjawab, haulai syufa'auna 'indallah, mereka pemberi-pemberi syafaat kita nanti di sisi Allah. Sehingga mereka menyembahnya supaya dapat syafaat. Mereka memohon, meratap bukan kepada Allah, tetapi kepada manusia-manusia tadi, apakah orang saleh atau para anbiya, dengan alasan meminta syafaat. Itu musyrikun. Wan nasara, demikian pula kaum Nasrani terhadap Nabi mereka ghulu berlebih-lebihan, bahkan mereka tidak hanya menganggap Isa sebagai pemberi syafaat dan pembela, tapi mereka juga meyakini bahwa Isa adalah penebus dosa dengan disalibnya Isa, kata mereka. Karena kata kaum muslimin, Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma salabuhu, وما قتلوه ولكن شبه لهم. وما قتلوه وما صلبوه, mereka tidak menyalibnya, mereka tidak membunuhnya, tetapi Allah menyerupakan seseorang dengan Isa alaihissalam. Tetapi mereka kaum Nasrani menganggap bahwa Isa disalib adalah untuk menebus dosa, sehingga mereka menganggap bahwa Isa sebagai pembelanya, penebus dosanya, dan seterusnya dan seterusnya. Ghulu, berlebih-lebihan terhadap nabinya, sehingga mereka pun sama menyembah Nabi Isa alaihissalam. Golongan ketiga, al-mubtadi'un, ahlul bid'ah. Mereka-mereka yang memiliki kebid'ahan-kebid'ahan, yaitu ajaran-ajaran yang mereka bikin-bikin. Dalam keadaan Islam tidak mengajarkannya, Allah tidak menurunkannya dalam Al-Quran, dan Rasulullah juga tidak mengajarkannya dalam hadis-hadis yang sahih. Yaitu golongan al-ghulam fil masyayikh wa ghairihim. Golongan orang-orang yang ghali, hulu, berlebih-lebihan terhadap orang salehnya, kepada syekhnya, kepada gurunya, kepada imamnya, atau kepada orang-orang saleh dan para anbiya. Dan mereka menganggap karena orang saleh dan para anbiya tadi memberikan syafaat, maka mereka datang ke kuburan-kuburannya, mereka bikin ritual-ritual untuk meminta syafaat. Mirip dengan musyrikin jahiliyah. Mereka datang berduyun-duyun ke kuburan-kuburan keramat katanya, kuburan para wali, kuburan orang saleh, untuk meminta syafaat. Ini golongan pertama, yang ifrat, berlebih-lebihan dalam masalah syafaat. Yang kedua sebaliknya, al-mu'tazilah wal-khawarij ankaru syafaat nabiyina sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Golongan kedua, golongan yang menentang syafaat, yaitu kaum khawarij dan kaum mu'tazilah. Mereka menganggap bahwa seorang pendosa tidak mungkin akan dibela dengan syafaat Nabi. Mereka pasti diazab. Karena keduanya, khawarij dan mu'tazilah, sama-sama meyakini akidah al-wa'idiyah. Sama-sama meyakini akidah al-wa'idiyah. Apa al-wa'idiyah? Menganggap ancaman seperti janji. Mereka menganggap ancaman seperti janji. Kalau janji Allah sudah katakan dalam Al-Quran bahwa Allah la yukhlifullahu mi'ad, la yukhlifullahu wa'adah, Allah tidak akan menyelisihi janjinya, dan Allah tidak mungkin menyelisihi apa yang telah dijanjikannya, ini Allah katakan. Tetapi ancaman tidak seperti janji. Kalau mereka khawarij dan mu'tazilah menganggap bahwasanya ancaman pun sama, janji juga. Barang siapa yang berbuat maksiat maka akan diazab, maka itu janji. Maka orang yang bermaksiat pasti akan diazab, tidak mungkin bisa diselamatkan dengan syafaat. Ini kata Mu'tazilah, kata Khawarij. Sebagaimana janji harus ditepati, ancaman pun harus ditepati, kata mereka. Karena firman Allah, dan itu akidah yang sesat, akidah yang salah. Kalau janji tidak ditepati, maka itu suatu sifat yang jelek yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah la yukhliful mi'ad, enggak akan menyelisihi janjinya. Tetapi kalau ancaman kemudian tidak Allah realisasikan, tidak Allah wujudkan, maka itu sifat baik. Sifat ghafur, sifat rahim, sifat rahmat, sifat kasih sayang, sifat pemaaf, dan itu semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Afuwun ghafur. Maha pemaaf lagi maha pengampun. Maka kalau ancaman, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, Allah akan masuk ke dalam neraka jahannam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang yang bermaksiat, maka itu tidak mengapa. Itu menunjukkan kalau Allah Ghafurur Rahim, bukan mengingkari janji. Ini qadarin azallahu aqidah ahlus sunnah, membedakan antara ancaman dengan janji. Adapun khawarij dengan mu'tazilah menganggap sama, ancaman pun seperti janji, karena ancaman adalah janji-janji jelek kata mereka, sehingga harus ditepati. Maka orang yang sudah diancam masuk neraka tidak mungkin bisa diselamatkan dengan apapun, walaupun dengan syafaat Nabi sekalipun kata mereka. Tetapi perbedaannya antara khawarij dengan mu'tazilah, kalau khawarij menganggap mereka kafir, tetapi mu'tazilah tidak menganggap mereka kafir, tapi sama-sama meyakini bahwa di neraka mereka pasti akan kekal di dalamnya. Setiap ancaman dalam Al-Quran kata mereka selalu khalidina fiha, selalu khalidina fiha, kekal di dalamnya, kekal dalamnya. Maka tidak mungkin orang masuk ke dalam neraka kemudian diselamatkan dengan syafaat. Mustahil, kata mereka. Kata Mu'tazilah dan juga kata Khawarij. Ikhwani bin na'azumullakum muslimin yang saya hormati. Ini kesesatan mereka Mu'tazilah dan Khawarij bertentangan dengan kesesatan Mubtadi'ah dan musyrikin dan juga Nasrani. Golongan ketiga adalah ummatan wasata, golongan yang tengah-tengah, yaitu golongan yang tetap mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ahlu sunnati wal jamaah. Yuqirruna bi syafa'ati nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi ahli al-kabair. Mereka menetapkan adanya syafa'at, yaitu syafa'at nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam untuk orang-orang yang memiliki dosa-dosa besar. Wa syafa'at ghairihi, dan juga meyakini adanya syafa'at-syafa'at selain nabi, syafa'at orang-orang saleh, syafa'at para syuhada, syafa'at-syafa'at mereka-mereka yang memberikan syafa'at, termasuk syafa'at para malaikat. Tetapi ahlus sunnah la yashfa ahadun hatta ya'dhana Allahu lahu wa yahiddu lahu hajja. Tetapi ahlus sunnah meyakini bahwa seorang tidak akan memberikan syafa'at kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang tidak akan diberi syafaat kecuali dengan keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pemilik syafaat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi manapun kalau akan memberikan syafaat, minta izin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah katakan isfa'tu syafa, silakan berikan syafaat, baru memberikan syafaat. Itu pun memberikan syafaat kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Demikian pula para malaikat. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit yang tidak bermanfaat syafaat-syafaat mereka kecuali setelah Allah izinkan untuk mereka, untuk orang yang Allah kehendaki dan Allah ridai. Berarti yang memberi syafaat harus dengan izin Allah, yang diberi syafaat harus dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga walaupun ahli sunnah meyakini adanya syafaat-syafaat para anbiya, walaupun meyakini adanya syafaat-syafaat orang-orang saleh, walaupun meyakini adanya syafaat para syuhada, tetapi mereka tidak meminta kepada orang-orang mati. Tidak meminta kepada orang-orang tersebut. Mendatangi kuburannya, menyatakan, ya Syekh Fulan, isfa'ni indallah, wahai wali Fulan, berilah syafaat untukku nanti di sisi Allah. Tidak. Karena mereka tahu, semua itu dengan izin Allah, dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khana bin na'azakumullah. Kalau begitu, apa hukumnya al-istishfa'? Alhamdulillah. Yadikumullah subhanahu. Al-istishfa' maknanya adalah meminta syafa'at kepada makhluk. Qala al-istishfa' amma al-istishfa'u bin Nabi SAW wa ghairihi fi dunya ila Allah Ta'ala fi du'a fa fihi tafsir. Adapun meminta syafa'at kepada Nabi atau kepada lainnya, kepada makhluk di dunia ini, maka ada rincian. Qala fa inna da'i taratan yaqul. Kadang-kadang seorang yang berdoa meminta syafaat berkata, bihaqqi nabiyyik, ya Allah aku meminta dengan hak nabimu. Apa maknanya hak nabimu? Mereka menganggap hak nabimu adalah hak untuk memberikan syafaat, hak untuk membela orang-orang yang dikehendaki nabi. Padahal harusnya orang-orang yang dikehendaki Allah SWT. Iya kan? Tapi mereka salah mengira bahwa dikatakan oleh mereka bihaqqi nabiyyik, dengan haknya nabimu, au bihaqqi fulan, atau dengan haknya si fulan, apakah orang soleh atau orang yang syahid dianggap punya hak, maka mereka berkata aku meminta dengan haknya fulan. Orang yang berkata demikian yuqsim 'alallahi bi ahad min makhluqatihi. Orang yang berkata seperti itu berarti dia bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian terlarang. Yang demikian mahdzur, yuhadzar, dilarang, diperingatkan, jangan. Saudara itu mengandung sumpah dan di hadapan Allah lagi. Ya Allah, aku meminta dengan nama Nabi Muhammad SAW. Ini kurang ajar namanya. Apakah ada yang lebih tinggi dari Allah SWT? Nabi AS adalah seorang yang terbaik, bahkan sebaik-baik makhluk, bukan sebaik-baik manusia. Tetapi, kalau dibandingkan dengan Allah, beliau adalah makhluk. Allah lah Al-Khaliq. Kalau dibandingkan dengan Allah, beliau adalah Abdullah, hamba Allah. Allah lah pemiliknya. Allah lah penciptanya. Maka tidak pantas kita berkata di hadapan Allah, ya Allah, aku meminta dengan nama Nabi-Mu. Dengan atas nama hak Nabi-Mu. Ini kekurangan ajaran pada Allah SWT dan tidak pantas mengucapkan seperti itu. Di samping juga tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan tidak dicontohkan pula oleh para sahabat, tidak dicontohkan oleh para salafus saleh, generasi yang utama dari para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in, enggak dicontohkan berdoa dengan bahasa-bahasa seperti itu. Aku meminta dengan haknya fulan, dengan haknya fulan. Karena itu iqsam. Iqsam ala Allah, bersumpah dengan nama selain Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau dibalik itu yang bisa. Yakni meminta pada seseorang dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Aku meminta dengan nama Allah. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Artinya kita meminta tetapi dengan kalimat dengan nama Allah bihaqqillah. Demikian pula kalau kamu minta dari makhluk ke makhluk. Yang pantas dengan haknya penguasa aku minta kepadamu. Atau dibalik, wahai penguasa aku minta dengan haknya si fulan. Rakyat jelata. Mana yang pantas? Jangan dibalik. Justru yang harus kita jadikan sebagai sumpah adalah yang mulia, yang tinggi. Maka kalau Nabi dengan Allah SWT, maka semestinya qonifilna azakumullah bukan kita mengatakan ya Allah aku meminta dengan haknya nabimu, karena itu adalah kekurangan ajaran, kalimat yang tidak pantas. Yang pertama karena annahu aqsama bighairillah, alasan pertama karena dia bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, padahal diperintahkan untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Yang kedua, i'tiqaduhu anna li ahadin 'ala Allahi haqqan. Yang kedua, keyakinan yang salah pada orang tersebut. Meyakini bahwa makhluk ada yang memiliki hak di atas Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan batil, keyakinan yang salah. Meyakini adanya makhluk yang memiliki hak di atas Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku minta hak di si fulan. Enggak ada. Enggak ada. Walaupun syafaat itu ada, kita yakin dan sudah kita baca hadisnya, sekian banyak hadis, tetapi bukan maknanya itu milik Nabi Muhammad SAW. Syafaat tetap milik Allah. Dalilnya juga sangat jelas. Lillahi syafaatu jami'an. Milik Allah lah syafaat seluruhnya. Lillahi syafaatu jami'an. Milik Allah lah syafaat seluruhnya. Ini ayat yang sangat jelas, gamblang. Milik Allah SWT. Loh, tapi kan Nabi memberikan syafaat. Iya, tetapi dengan izin pemiliknya. Dengan izin pemiliknya, yaitu Allah SWT. Dan siapa yang harus diberi? Orang yang diridhai oleh pemiliknya. Yaitu Allah SWT. Berarti, Ibn A'azakumullah, kalimat tadi mengandung dua kesalahan besar. Yang pertama, bersumpah dengan nama selain Allah. Yang kedua, meyakini bahwa Nabi memiliki hak di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dituntut haknya. Ya Allah, aku meminta dengan haknya Nabi Muhammad SAW. Aku meminta dengan haknya si syahid fulan. Aku meminta dengan haknya orang soleh ini. Ibn A'azakumullah, Nabi sekalipun tidak memiliki hak di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tunduk sujud. Sampai Allah katakan irfa' ra'sa washfa' tushaffa'. Ketika memberikan syafaat, Allah pula yang mengaturnya. Keluarkan dari neraka yang begini, yang begini, yang begini. Sehingga musyrikun tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW karena Allah tidak izinkan. Seorang yang musyrik, seorang yang berbuat syirik, tidak akan mendapatkan syafaat. Seorang yang berdoanya pada kuburan-kuburan, seorang yang memintanya pada orang-orang mati, enggak akan mendapatkan syafaat. Karena hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa manusia paling berbahagia mendapatkan syafaat darimu? Rasulullah SAW menjawab, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku nanti dan yang diridhoi oleh Allah adalah mereka-mereka yang mengatakan la ilaha illallah dengan konsekuen, dengan jujur dari hatinya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Baik. Kita bahas sedikit tentang hak atas Allah. Perhatikan hak atas Allah, bukan hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah jelas, enggak bisa dibantah lagi, Allah punya hak yang sangat mutlak. Tetapi sekarang dibalik, apakah Allah punya kewajiban untuk diberikan pada orang dan fulan dan fulan? Keharusan memberikan pada nabi, keharusan memberikan pada ini pada itu? Karena firman Allah dibahas oleh para ulama bahwasanya laisa li ahadin allahi haqqun illa, bahwa tidak ada dari makhluk ini yang memiliki hak atas Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kecuali hak yang Allah tetapkan atas dirinya sendiri, kecuali satu kewajiban yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri, bukan diwajibkan oleh makhluk. Seperti Allah katakan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan sungguh mesti atasku, maknanya wajib atasku. Haqqun alaina atau haqqan alaina, maknanya wajib atasku, kata Allah. Dan sungguh wajib atasku untuk menolong orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Berarti Allah punya hak atasnya, punya kewajiban atau tidak punya kewajiban? Kewajiban yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri. Wa kadzalika ma tsabata fi sahihain. Demikian pula yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan melalui lisan Rasulnya SAW. Yaitu dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya. Kata beliau, ketika Mu'ad ikut di belakangnya dalam satu kendaraan, Rasulullah mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Dijawab, haqquhu alaihim an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Mu'ad menjawab, aku tidak tahu. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi menyatakan, hak Allah atas hambanya, yang harus ditunaikan atas hambanya, adalah hendaklah mereka beribadah kepadanya dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Atadri ma haqqul ibadi 'ala Allah? Sekarang dibalik, apakah kamu tahu apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Juga dijawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi mengatakan, haqquhum 'alaihi, hak mereka atas Allah kalau mereka tidak syirik, an la yu'adzibahum, Allah tidak akan mengadab mereka. Khadifin a'azakum, perhatikan. Berarti di sini, hadza haqqun wajaba bi kalimatihi, maka ini jelas hak yang Allah wajibkan dengan kalimat-kalimatnya sendiri. Yang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dengan janjinya yang shadiq. La annal 'abd nafsuhu mustahiqun 'ala Allah, bukan bermakna hamba tadi punya hak yang bisa dia tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa. Tetapi itu adalah Allah mewajibkan dirinya untuk tidak mengadab hambanya. Allah mewajibkan dirinya untuk memberikan rahmat kepada orang beriman, untuk memenangkan orang beriman. Sebagaimana ayat lain, wa kataba 'ala nafsihi rahmah. Allah tuliskan atas dirinya rahmat. Ini Allah wajibkan atas dirinya rahmat. Maka khodimin a'azakumullah, yang namanya hak di sini, hakullah atau hak ala Allah, hak atas Allah atau kewajiban Allah, bukan hakul mubadalah, tetapi hakul in'am wal fadl. Hak al-mubadalah adalah hak saling tukar. Itu bukan. Tapi ini adalah hak yang merupakan hakul in'ami wa fadl. Allah memiliki kewajiban atas dirinya yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri. Yaitu memberikan in'am, kenikmatan-kenikmatan, dan rahmat. Baik. Beda dengan hak yang sifatnya tukar. Seperti jual beli. Seorang yang sudah memberikan bayarannya, maka dia berhak untuk mendapatkan barangnya. Mana barang saya? Saya sudah berikan uangnya padamu, maka sini haknya. Baik. Tetapi berbeda kalau dia dalam keadaan beribadah kepada Allah, kemudian dia menuntut, mana bayaran saya? Qana bin na'azakumullah, dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan pada matamu, pada tanganmu, pada kakimu, sehingga engkau bisa beribadah, sudah habis. Gak bisa menuntut Allah sedikit pun. Tinggal ditanya satu pertanyaan, kenapa kamu kok bisa beribadah? Gak bisa menjawab, kecuali karena Allah SWT. Khalas. Berarti semuanya dari Allah SWT. Biqadaihi wa qadari, dengan takdirnya, dengan ketentuannya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, jangan disamakan. Adapun Mu'tazilah menganggap dengan sama dengan kias-kias akli bahwasanya seorang yang beribadah adalah orang yang sudah memberikan sesuatu untuk Allah, maka Allah wajib bayar kepada saya. Kata Mu'tazilah, dan itu keliru besar. Siapa yang dihisab illa 'udzib. Enggak ada seorang pun yuhasab illa uzzib. Gak ada seorang pun yang dihisab, dihitung amalnya, kecuali pasti diadab. Maka ditanyakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana dengan hisaban yasira yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Dalikil ardu, itu wahai Aisyah, hanya ardu, hanya ditunjukkan saja, gak dihitung. Nih, dosa-dosamu. Ketika orang itu sudah merasa akan binasa, dikatakan oleh Allah, ini semua sudah aku tutupi di dunia dan aku ampuni hari ini. Masuk dalam jannah. Apa itu? In'am dari Allah SWT. Rahmat dari Allah SWT. Kalau mau hitung-hitungan, habis. Gak akan ada sisa manusia. Tidak ada seorang pun dihizab illa uzzib. Kecuali pasti akan dihazab. Qana bin na'azakumullahu muslim yang syarun mati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kul illa wahriduha, semua kalian pasti akan memasukinya. Kemudian Allah selamatkan orang-orang yang beriman, wa yadzarud dzalimina fiha jithiya. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka di sini dikatakan bahwa ahli sunnah menyatakan tidak ada seorang makhluk pun, seorang hamba pun yang memiliki hak di atas Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi sekalipun enggak punya hak di atas Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala fa hadha haqqun wajib bi kalimatihi tammah wa wa'dihi shadiq la anna al-'abda nafsahu mustahiqun 'ala Allah shay'a kama yakunu lil makhluqi 'ala al-makhluq. Maka kewajiban yang ada atas Allah hanya apa yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri. Dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna, dengan janjinya yang hak. La annal 'abda nafsahu mustahiqun 'ala Allah, bukan bermakna si hamba punya hak atas Allah yang bisa dia tuntut. Kama yakunu lil makhluqi 'ala al makhluq, tidak seperti makhluk atas makhluk lainnya. Fa innallaha wal mun'im 'ala al 'ibad, karena Allah dialah yang memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada para hamba-hambanya. Bi kulli khairin, dengan segala kebaikan. Wa haqquhumul wajib bi wa'dihi huwa an la yu'adzibahum, dan hak mereka yang wajib Allah kasih untuk mereka dengan janji Allah adalah kalau mereka tidak syirik, mereka tidak diazab. Wa tarku ta'dibihim ma'na la yasluh an yuqsim bihi, dan makna Allah tidak mengadab mereka adalah makna yang bukan bermakna kamu bisa menuntutnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memakainya sebagai sumpah. Aku meminta dengan sumpah atas nama hakku, aku tidak syirik, maka aku tidak diazab. Tidak bisa. Kamu punya apa? Amalanmu seberapa? Dan amalan yang kamu kerjakan dengan bantuan siapa? Khamilin azzaqum lakum muslimin sahabat. Wala an yus'al bisababihi wa yutawassal bihi. Dan tidak pantas pula untuk kita pakai hak tersebut untuk meminta pada Allah dan untuk bertawassul dengannya. Lianna sabab huwa ma nasabahu Allah sababan. Karena namanya sebab adalah apa yang Allah letakkan sebagai sebab. Yang namanya sebab adalah sesuatu yang Allah telah letakkan secara takdir sebagai sebab. Artinya yang Allah ajarkan dalam Quran atau yang Allah ajarkan melalui lisan Rasulnya SAW itu yang merupakan sebab-sebab. Kalau kamu ingin selamat, cari sebab-sebab selamat. Kalau kamu ingin tidak diazab, cari sebab-sebab tidak diazab. Mana sebab-sebabnya? Sebabnya adalah yang Allah telah gariskan dalam Al-Quran, yang telah diajarkan oleh utusannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun apa yang mereka bikin-bikin dengan kalimat bihaqqi nabiyyina atau bihaqqi Muhammad atau bihaqqi syahid atau bihaqqi fulan wa fulan atau bihaqqi Abdul Qadir Jailani atau bihaq fulan, ini semua tidak diajarkan sebagai sebab keselamatan. Tidak diajarkan sebagai sebab keselamatan la fil Quran wala fis sunnah. Barakallahu fikum. Wa kadzalikal hadith alladhi fil musnad. Demikian pula dalam hadis yang ada dalam musnad dari hadis Abi Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi qaulil mashi ila shalah, tentang seorang yang berjalan ke salat. Ini menuju salat. Kalimat yang sering disalahpahami ketika diucapkan as'aluka bihaqqi mamshaya hadza wa bihaqqi sa'ilina 'alaika. فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم ولقد أحسن القائل ما للعبد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. قلنا من أعزكم الله. Adapun hadis yang dalam musnad disebutkan dengan kalimat aku meminta dengan hak kakiku yang berjalan. Dan haknya para peminta yang meminta kepadamu. Ini berbeda. Berbeda dengan apa yang kita bahas. Karena hakus sa'ilin, haknya para peminta adalah apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Doalah kepada kami, kami akan menjawab kalian atau mengabulkan kalian. Mintalah kepadaku. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, maka katakan inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka aku dekat. Aku akan mengabulkan permintaan orang yang berdoa kepadaku. Maka apa makna kalimat tadi? Ya Allah, aku meminta dengan hakis sa'ilin. Maknanya, ya Allah, aku meminta. Dan aku ingin dikabulkan sebagaimana engkau janjikan dalam Al-Quran kepada orang-orang yang meminta. Ya Fadimun A'azakum. Maka maknanya sama dengan kalimat as'aluka wa anta mujibus sa'ilin. Ad'uka wa anta mujibud da'in. Ya Allah, aku meminta kepadamu dan engkau maha mengabulkan doa. Aku meminta kepadamu dan engkau akan memberikan kepada yang meminta. Engkau maha memberi. Itu maknanya. Ikhwanuddin a'azakumullah muslimin sahabati. Maka apa yang dikatakan oleh penyair sangat bagus sekali. Ketika dikatakan olehnya, malil abdi alaihi haqqun wajibun. Tidak ada. Atas para hamba ini, atas Allah, enggak ada haqqun wajibun. Enggak ada bagi para hamba ini, hak atas Allah Subhanahu wa taala yang harus diberi. Enggak bisa. maka tidak berhak menuntut. Mana hak saya? Enggak pantas. Enggak berhak menuntut. Kalla wala sa'yun ladaihi dha'i'u. Tidak sekali-kali. Dan ingat, tidak pula ada usaha-usaha kalian yang terabaikan. Enggak ada pula usaha-usaha kalian yang terlupakan. Semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal khairan mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang mengerjakan sebidang zarah kebaikan akan melihatnya nanti. Sebagaimana sebaliknya, siapa yang mengerjakan sebidang zarah syarran juga yara, juga dia akan melihatnya. Enggak ada yang terlalaikan. Jadi menuntut tidak pantas. Tetapi kita yakin amalan soleh kita enggak akan sia-sia. Enggak akan dilalaikan oleh Allah, enggak akan dilupakan. Allah enggak akan lupa. Allah enggak akan lalai. Allah mencatat seluruh amalan-amalan kalian. Jadi dua sisi ini diyakini. Satu sisi bahwa kita tidak pantas menuntut hak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak memiliki hak apapun. Tetapi kita yakin Allah enggak akan lalai terhadap amalan-amalan soleh kita. Semuanya akan tercatat dan ada nanti balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. In udzibu fa bi'adlih. Kalau mereka diadab, diadab dengan keadilannya. Wa in nu'imu, kalau mereka diberi nikmat, juga diberi nikmat dengan fadlihi, dengan kebaikannya. Wa huwal karimul wasi'u, dan Allah Maha Pemberi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas pemberiannya. Qana bin na'azakumullah. Maka demikianlah keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwa syafaat itu ada, syafaat para anbiya, syafaat para syuhada, syafaat orang-orang saleh, tetapi pemiliknya adalah Allah. Maka kita minta kepada Allah, aku meminta syafaat nabimu ya Allah, aku meminta syafaat orang-orang saleh, aku meminta syafaat ya Allah dari para syuhada dan seterusnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita dan kita menjadi orang yang pantas diberi syafaat dan mereka memberikan syafaat dengan izin Allah kepada kita. Kalau tidak dijelaskan demikian, kita khawatir keyakinan kita terhadap syafaat Nabi Muhammad menjadikan kita kemudian berbuat syirik. Berdoanya bukan kepada Allah, tapi kepada Nabi. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, belalah aku, khud biyadi, genggamlah tanganku, gapailah tanganku, tolong aku. Sudah salah besar, jadi syirik. Yang harusnya menyatakan, ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, selamatkan aku. Berubah dengan keyakinan tadi syafaat. Kemudian salah memahami. Kemudian dia berkata bukan kepada Allah, tapi kepada Rasul. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Khud biyadi. Peganglah tanganku, gapailah tanganku. Kalau engkau tidak selamatkan aku, ya zallatal qadami. Kalau engkau tidak selamatkan aku, duhai tergelincirnya aku. Kalimat-kalimat yang seperti itu. Kalimat-kalimat yang seakan-akan penolongnya hanya Rasul. Pembelanya hanya Nabi. Dan tidak ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbalik. Semestinya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu diulang-ulang dalam Al-Quran. Doalah pada Allah, doalah pada Allah, doalah pada Allah. Ud'uni, kata Allah. Enggak ada satupun ayat yang memerintahkan mintalah pada Nabi. Enggak ada. Albatta. Sama sekali. Enggak ada satu kalimat pun dalam hadis yang sahih yang menyatakan mintalah kepada Rasul. Enggak ada. Enggak ada satu dalil pun yang menyatakan datanglah kepada kekuburannya. Datanglah ke kuburannya, ke bulan-bulan. Enggak ada. Yang ada, ud'uni, kata Allah. Mintalah kepada aku. Yang ada adalah ud'ullah. Yang ada adalah bermintalah pada Allah, berdoalah kepada Allah, merataplah kepada Allah. Maka jangan dirusak akidah kaum muslimin. Jangan sampai dirusak akidah kaum muslimin dengan kesalahpahaman sebagian kecil kaum muslimin. Kemudian merasa jadi dai, merasa jadi ustaz, merasa jadi penganjur umat kepada kebaikan. Kemudian dia sampaikan kesalahannya, dia sampaikan kebodohannya. Mintalah kepada Nabi, mintalah kepada Nabi. Wallah, ini orang sudah dal, mudil. Sudah dia sesat, menyesatkan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang demikian. Fa in qila, kalau ada yang berkata, fa ayu farqin baina qauli da'i bihaqqi sa'ilin 'alaika wa baina qaulihi bihaqqi nabiyyi. Kalau ada yang tanya, lantas apa bedanya hadis tadi dengan ucapan bihaqqi nabiyyik. Ketika kita meminta bihaqqi nabi, juga kita sama. Maknanya meminta, ya Allah, aku meminta syafaat nabimu. Fal jawab, kalau ada yang berkata seperti itu, kita jawab. Anna ma'na qawlihi bihaqqi sa'ilin alaik annaka wa'atta sa'ilin bil ijabah. Adapun makna, ya Allah, aku meminta dengan haknya para peminta. Itu sangat jelas maknanya. Yaitu, ya Allah, aku meminta apa yang kau janjikan kepada orang-orang yang meminta. Yaitu ucapan Allah, ud'uni astajib lakum. Ini engkau akan memberikan, mengabulkan permintaan hambanya. Maka aku meminta haknya para peminta. Karena aku sedang meminta. Wa ana min jumlati sa'ilin. Dan aku termasuk orang-orang yang meminta. Maka pantas meminta haknya para peminta. Yaitu untuk dikabulkan. Fa'ajib du'ai. Maka maknanya adalah, ya Allah, kabulkan doaku. Karena engkau pengabul doa. Bikhilafi qawlihi. Berbeda dengan ucapan, aku meminta dengan haqqi ijabah. Doa hadas sa'il. Atau bihaqqi fulanin wa fulan. Ya Allah, aku meminta dengan haknya si fulan. Ada orang yang diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut Allah. Ya Allah, aku meminta dengan haknya si fulan, haknya nabi dan seterusnya. Berbeda. Kalau tadi aku sedang meminta, maka aku, ya Allah, meminta haknya para peminta. Apa haknya para peminta? Dikabulkan doanya. Karena Allah menjanjikan, ud'uni astajib lakum. Atau ujibu da'watad da'i idza da'an. Fa inna fulanan wa in kana lahu haqqun 'ala Allah bi wa'dihi shadiq. Karena kalau dengan haknya si fulan dan si fulan, kalaupun kebetulan si fulan itu memang punya hak di sisi Allah, fala munasabata baina dzalika wa baina ijabati du'a, tapi enggak ada kaitannya antara si fulan tadi yang punya hak di sisi Allah dengan apa yang sedang dia ucapkan dari doa, aku meminta. Kabulkan dengan haknya si fulan. Apa kaitannya? Haknya si fulan sendiri, doa kamu sendiri. Kalau yang tadi, doa kamu meminta. Dan yang diminta haknya, haknya para peminta. Yani hak kami para peminta. Cocok. Tapi kalau tadi, aku meminta kepadamu dengan si fulan. Si fulan bukan kamu dan kamu bukan si fulan. Kenapa kau minta hak Allah? Kau minta hak si fulan dari Allah? Ini perbedaannya. Qul inna a'udzukum Allah. Fala munasabata baina dzalika wa baina ijabati du'a hadza sa'il. Maka enggak ada kaitannya, enggak ada hubungannya antara pengkabulan doa dengan haknya orang itu dengan as-sa'il. Maka annahu yaqul likauni fulan min ibadika salihin ajib du'aya. Makna bebasnya doa dengan hak fulan itu makna bebasnya begini. Ya Allah, aku meminta kepadamu. Dan karena si fulan itu hambamu yang soleh, kabulkan doaku. Aneh enggak? Aneh kan? Karena si fulan soleh, kabulkan doaku. Lah kamunya soleh enggak? Kok minta haknya si fulan? Kesolehan si fulan jadi alasan. Aku meminta dengan haknya si fulan yang soleh, abid taqi. Kabulkanlah doaku. Kamunya soleh enggak? Bertakwa enggak? Itu keanehan. Tetapi kalau yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW, insahab, kalaupun sahih hadisnya dalam musnad, disebutkan aku meminta dengan haknya para peminta. Karena aku meminta, maka aku ini orang yang berdoa. Ya Allah, aku meminta kepadamu haknya orang yang berdoa, haknya meminta. Apa haknya orang yang berdoa? Allah sudah menjanjikan akan dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Sehingga maknanya aku berdoa kepadamu, kabulkanlah ya Allah. Itu maknanya, cocok. Klop. Tetapi kalau berminta, ya Allah, aku meminta kepadamu bihaqqi nabiyina. Aku minta kepadamu dengan hak nabi kita. Apa yang maksud? Aku meminta kepadamu ya Allah, kabulkanlah doaku. Karena nabi punya hak kan? Ya kan? Punya hak. Kabulkan doaku. Haknya nabi, bukan hakku. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini insyaAllah. Pada kajian mendatang bismillah taala subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.